Piye? Hati gak ngini-ngini. Oke, bisa nyanyi sama-sama? Ya. Tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Sukses selalu untuk kawan-kawan Kostra. Yang lagi di Korea juga sukses selalu. Ya, ya, ya, ya. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi kau bohong. Yeah.